Ya, kemudian Pak Muslimin, kita lanjutkan kembali ke penanya berikutnya. Dari 081-8455 sekian-sekian-sekian, beliau menanyakan, bolehkah menggabungkan dua niat dalam satu sholat? Misalnya sholat tahiyatul masjid digabungkan dengan niat sholat rawatib. Kemudian, jika tidak bisa, manakah yang lebih didahulukan? Apakah sholat tahiyatul masjid ataukah sholat rawatib? Kepada Ustaz Syaudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang masuk ke dalam masjid, ya, dalam keadaan azan sudah dikumandangkan, azan sholat, waktu sholat sudah dikumandangkan, ya, berarti dia masuk masjid setelah azan. Kalau dia sholat rawatib, maka secara otomatis dia telah menjalankan juga sholat tahiyatul masjid. Meskipun dia tidak gabungkan niat dengan tahiyatul masjid, namun secara otomatis dia telah menjalankan sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Nah, maka ketika orang itu sholat rawatib, ya dia telah menjalankan hadis ini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dan dia sudah menjalankan hadis ini karena dia sholat rawatib, berarti dia telah sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Maka ini pun secara otomatis seandainya dia tidak niatkan. Dan kalau dia niatkan, insya Allah juga tidak mengapa, ya, untuk mendapatkan pahala dari sholat rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Dan kalaupun tidak, maka insya Allah dia juga mendapatkan keutamaan menjalankan hadis tersebut. Menjalankan hadis disyariatkannya sholat sunnah rawatib dan disyariatkannya untuk tahiyatul masjid. Ini kalau dia masuk masjid setelah azan itu dikumandangkan. Sehingga tidak perlu dia itu sholat rawatib kemudian setelah itu sholat tahiyatul masjid, tidak perlu. Kalau dia sholat rawatib baru kemudian sholat tahiyatul masjid, ya dia malah menyelisih hadis, apabila kalian masuk masjid maka jangan duduk kecuali setelah sholat dua rakaat. Dia sudah duduk tadi pada sholat rawatibnya, ya, oleh karena itu dia tidak sholat rawatib sholat tahiyatul masjid tidak, tapi cukup sholat rawatib yang dengan sholat rawatib tadi dia juga telah menjalankan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau dia masuk masjidnya itu sebelum adzan dikumandangkan, maka belum masuk waktu sholat rawatib, karena sholat rawatib itu sholat yang sudah ditetapkan waktunya, yaitu sholat yang berkaitan dengan sholat wajib, sehingga setelah masuk waktu sholat wajib. Kalau dia masuk ke masjid sebelum masuk waktu sholat wajib, maka dia tidak boleh sholat rawatib. Nah, maka yang dia lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, apabila setelah adzan, ya, baru dia sholat rawatib. Ya, apabila dia telah adzan, maka dia sholat rawatib. Ya. Maka tergantung bagaimana dia kondisinya, apakah dia masuk masjid sudah adzan atau belum. Kalau belum, maka ya dia sholat tahiyatul masjid dahulu, karena sholat rawatib belum datang waktunya. Nah, kalau sudah adzan, maka dia sholat rawatib dan itu sudah sholat tahiyatul masjid, karena dia telah sekaligus dia telah menjalankan hadis, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dengan sholat rawatibnya itu dia secara otomatis telah menjalankan hadis tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.